بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua sehingga sampai pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa hadir ya datang ke majlis ilmu yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal-amal saleh dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini ya insyaallah kita akan membahas tentang ahkamus siyam. Ahkamus siyam artinya hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Ya, hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa. Alhamdulillah, ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua yang ada di sini dengan bulan Ramadan dan memberikan taufik ya kepada kita semua untuk menjalankan setiap ibadah yang Allah perintahkan ya di dalam bulan suci Ramadan. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan ya, perlu diketahui bahwa kalau kita berbicara tentang hukum-hukum puasa, maknanya sekarang kita sedang membahas masalah fikih. Dan dalam masalah fikih tentunya kita ketahui dari kalangan ulama kita, ulama Ahlus Sunnah, tidak semuanya mereka satu kata dalam permasalahan fikih. Oleh karenanya bisa jadi nanti apa yang saya sampaikan di sini ya tidak sama persis dengan apa yang sebelumnya pernah antum dengar sebelumnya ya, atau apa yang pernah antum yakini sebelumnya tentang permasalahan-permasalahan fikih puasa ini ya. Jadi itu hal yang lumrah, hal yang biasa dalam pembahasan fikih ya. Dan insyaallah kitab yang saya jadikan acuan di sini adalah sebuah kitab kecil Kutayb Risalah yang disusun oleh Idarah Dakwah ya Departemen Dakwah di Qatar ya, Departemen Dakwah yang di bawah Departemen Agama Qatar. Baik, kita mulai dengan apa yang berkaitan dengan pertama bagaimana kita menetapkan awal Ramadan ya. bagaimana kita menetapkan awal Ramadan. Adapun berkenaan dengan keutamaan Ramadan, saya kira Ustaz Syukran ya sudah membahasnya pada pertemuan yang sebelumnya ya. Bagaimana kita menentukan awal Ramadan? Ya, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan melihat hilal. Melihat langsung hilal bulan Ramadan. Jadi ketika malam ke-30 ya, manusia keluar melihat ya, memperhatikan ke langit apakah muncul hilal Ramadan atau tidak. Jika sudah terlihat maka keesokan harinya sudah ya kita berpuasa. Itu cara yang pertama dengan melihat hilal. Dan persaksian ya, yang melihat hilal ini cukup satu orang saksi yang adil. Seorang saksi muslim yang adil. Apa artinya adil di sini? Dijelaskan oleh ulama yaitu bukan pelaku dosa besar. Jadi seandainya yang bersaksi adalah penzina, yang bersaksi adalah pencuri, pembunuh, ya dikenal dia seorang pembunuh, kemudian bersaksi kepada pemerintah, saya itu lihat hilal, ditolak persaksiannya, ya. Jadi yang berhak memberikan persaksian adalah seorang muslim yang adil. Jadi cukup untuk menentukan awal Ramadan cukup satu orang saksi. Adapun untuk penentuan awal Syawal atau Idul Fitri, ya harus terpenuhi dua orang saksi. Ya. Dalilnya adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Itu yang pertama, caranya yaitu dengan melihat hilal. Berkenaan dengan masalah hilal, para ulama berbeda pendapat ya tentang negara-negara yang berdekatan atau berjauhan ya. Misalkan di Indonesia, apakah mengikuti hilalnya Saudi ya, atau sebaliknya, misalkan Saudi malah mengikuti hilal Indonesia ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa jika salah satu penduduk negeri di dunia ini sudah ada yang melihat hilal Ramadan, maka wajib bagi seluruh negara di dunia ini mengikuti persaksian orang tersebut ya. Jadi tidak membeda-bedakan ya. Bulan hilal atau hilal bulan sabit yang ada misalkan di Saudi sudah mengumumkan bahwa bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan adalah besok. Maka menurut pendapat ulama yang pertama, seluruh negeri di dunia ini harus mengikuti ya hukum Saudi karena hilal yang mengikuti persaksian orang yang ada di Saudi. Tapi pendapat yang kedua mengatakan tidak. Masing-masing negara memiliki hilalnya masing-masing. Dan ini suatu yang waqi', suatu yang bisa disaksikan. Ya. Perbedaan waktu yang ada, perbedaan terbitnya matahari juga ya, itu sesuatu yang bisa kita saksikan berbeda dari satu negeri ke negeri yang lain. Ya, yang ada di barat berbeda dengan ada yang di timur. Dan ini polemik yang selalu kita hadapi di Indonesia, pasti saja berbeda ya antara ya salah satu ormas Islam yang besar di Indonesia ya, ada yang mengikuti dengan cara ru'yatul hilal, yang lain mengikuti dengan cara hisab. Maka yang kita pegang adalah yang mengikuti hilal ya, dan alhamdulillah pemerintah kita menetapkannya dengan ru'yatul hilal ya. Maka kita berpuasa bersama mereka dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun. Puasa itu adalah hari di mana kalian manusia semua berpuasa. Ya, artinya ini mengikuti jamaah kaum muslimin. Dan itu enggak mungkin kecuali dengan peran pemerintah yang menentukan awal Ramadan atau awal Syawal. Baik. Jadi yang pertama pembahasan kita tentang penetapan awal Ramadan dengan apa? Melihat hilal. Yang kedua, kalau tidak terlihat hilal karena tertutup awan mendung atau dikarenakan langit berdebu seperti di Qatar ini, kita bisa saksikan bagaimana langit ya gelap karena apa? Badai debu. Ini kita saksikan, tapi kalau di Indonesia sepertinya tidak, kecuali asap, kebakaran hutan. Ya. Nah, kalau itu terjadi, maka caranya dengan menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, jadi ketika tanggal 29 di malam ke-30 melihat langit apakah cerah atau tidak, kalau cerah bisa terlihat ya alhamdulillah besok Ramadan. Kalau tidak tertutup dengan awan mendung, maka nantinya besok kita tidak puasa. Ya, kita sempurnakan menjadi 30 hari. Ya, hari ke-30 ini kita tidak puasa, bahkan dimakruhkan bagi orang yang tidak biasa puasa di bulan Sya'ban sebelumnya, di hari-hari sebelumnya tidak puasa sunnah, maka di tanggal ke-30 dimakruhkan untuk berpuasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taqaddamu ramadhana bi sawmi yaumin aw yaumain. Janganlah kamu dahulukan Ramadan itu dengan berpuasa sehari atau dua hari. Hikmahnya kata ulama, agar manusia tidak mengira Ramadan itu jumlahnya lebih dari 30 hari. Ya, karena bulan Hijriah itu maksimal hanya 30 hari. Baik. Itu yang pertama. Pembahasan kita yang pertama, bagaimana menentukan awal Ramadan. Berikutnya, sekarang kita masuk, kalau sudah kita tahu besok Ramadan, maka sekarang kita baru bicara tentang masalah puasanya. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib, ya, fardu ain. Menurut dalil Al-Kitab yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga ijma' para ulama. Dalil dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Baqarah ayat 183 yang antum sudah hafal semua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ya. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan rukun Islam. Ya, buniyal Islamu ala khamsin, ya, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadhan wa hajjil bait wa hajjil bait. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama syahadatain, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Ya. Dan ulama ijma akan wajibnya puasa Ramadan. Kemudian makna siyam atau makna saum, apa artinya? Saum itu artinya adalah ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini definisi siyam, yaitu ibadah dengan cara menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kenapa disebutkan harus ada kalimat ibadah? Karena ada orang yang gak makan dan minum ya seharian penuh, tapi karena memang gak ada makanan, ya, itu bukan disebut puasa. Tidak disebut puasa. Karena puasa itu diharuskan adanya niat. Niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu makna shiyam. Kemudian setelah kita tahu makna shiyam, kita harus tahu syarat-syarat wajib puasa atau syarat sah puasa. Yang pertama, Islam. Ini syarat yang pertama. Orang kafir tidak wajib puasa. Orang kafir tidak wajib puasa. Kalau dia puasa maka puasanya enggak sah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan orang kafir, orang musyrik itu dituntut untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Ya. Allah menyuruh kita untuk salat 5 waktu. Ya. Allah menyuruh kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Maka ya, perintah-perintah ini juga berlaku kepada mereka, orang-orang kafir dan musyrik. Jadi nanti di akhirat mereka akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu enggak salat, kenapa kamu enggak puasa. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya dituntut untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Nah, hanya saja untuk melakukan ibadah tersebut dia harus ya menempuh langkah yang pertama, yaitu mendatangkan pokoknya terlebih dahulu, yaitu Islam. Enggak akan pernah diterima ibadah seorang kafir sampai dia Islam terlebih dahulu. Maka dari itu ya, kita jangan apa ya terperdaya dengan kebaikan orang-orang kafir itu yang nyumbang miliaran rupiah, triliunan rupiah untuk orang miskin, anak-anak yatim, ya. Itu enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan sedekahnya karena dia belum Islam. Ya. Jadi syarat yang pertama adalah apa? Islam. Ya. Seorang yang muslim dia wajib puasa. Yang kedua baligh. Yang kedua baligh, sudah dewasa. Ya, sudah dewasa. Dan tanda kedewasaan seseorang berbeda antara yang lelaki dengan yang perempuan. Kalau lelaki itu kalau umur, batasan umur adalah sampai 15 tahun. Tanda yang zahir yang terlihat adalah dengan terlihatnya buah japun di lehernya. Kemudian dia sudah mimpi basah. Ya, salah satunya saja. Salah satunya sudah muncul maka itu sudah dikatakan anak tersebut sudah dewasa. Misalkan sudah mimpi basah tapi belum berumur 15 tahun, maka dia sudah disebut baligh, dewasa. Ya. Sedang kemudian tumbuh rambut kemaluan ya padanya. Kemudian untuk yang perempuan yang paling jelas adalah haid. Ya. Keluarnya darah haid. Ketika seorang ketika anak wanita sudah haid, ya, maka dia sudah wajib puasa. Ya, sudah wajib puasa. Yang berikutnya syarat yang kedua setelah baligh adalah akal, adanya akal atau berakal. Maksudnya berakal ini bukannya dia cerdas, bukan, tapi dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Atau kita mengenalnya dulu tamyiz, bisa membedakan yang baik dengan yang buruk. Seorang yang berakal maksudnya adalah tidak gila. Orang yang majnun, yang gila, maka tidak wajib puasa. Seandainya ada orang yang gila mulai awal Ramadan sampai selesai Ramadan, ya, dia gila, maka tidak ada qadha baginya. Enggak wajib qadha sama sekali, enggak ada kafarah atau denda apapun. Ya. Apabila seseorang di siang hari Ramadan tiba-tiba pingsan. Ya. Tiba-tiba pingsan, ya, kemudian berlangsung sampai 2 atau 3 hari. Para ulama mengatakan dia wajib mengqadha. Dia wajib mengqadha. Ya. Karena orang yang pingsan itu akalnya tidak hilang sama sekali. Berbeda dengan orang yang gila. Kalau gila, ya, maka sama sekali akalnya sudah tidak ada, maka tidak ada kewajiban, tidak ada beban syariat bagi orang-orang tersebut. Ya. Tadi syarat yang berapa? Ketiga. Sekarang yang keempat, setelah aqil, berakal, kemudian sahih, dia sehat. Ya, dia sehat. Orang yang sakit tidak wajib puasa. Ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau safar, maka dia boleh mengganti puasanya di hari-hari lain. Ya. Kemudian yang terakhir untuk yang lelaki, syarat untuk yang lelaki adalah muqim, yaitu bukan musafir. Dia menetap, Mukim artinya menetap. Status dia sebagai seorang yang menetap di suatu tempat atau suatu daerah. Kalau dia musafir, enggak wajib puasa. Bahkan dia dapat rukhsah dari Allah untuk tidak berpuasa. Tambahan satu lagi syarat untuk wanita khususnya, yaitu harus suci dari haid dan nifas. Harus suci dari haid dan nifas. Berikutnya kita akan membahas, yaitu adalah syarat wajib dan syarat sahnya puasa. Berikutnya adalah syarat rukun puasa. Rukun puasa hanya ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya. Wajib harus ada niat. Apalagi puasa Ramadan, ya. Yang tidak niat di malam harinya, maka puasanya tidak sah. Atau sebelum, barang siapa yang tidak ya berniat ya sampai terbit fajar, maka puasa Ramadannya tidak sah. Yang kedua yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Itu rukun dari puasa. Kemudian bagi orang yang berpuasa, setelah kita mengetahui syarat-syaratnya, kemudian rukunnya, perlu disebutkan di sini atau penting disebutkan di sini adalah sunnah-sunnah dan adab-adab berpuasa. Yang penting diperhatikan yang pertama adalah sahur, makan sahur. Banyak di antara kaum muslimin meremehkan urusan makan sahur. Ya, mereka mengira sahur ini enggak penting. Ya, saya sanggup ya tidak makan sahur, saya sanggup berpuasa walaupun tidak makan sahur. Ya. Sehingga mereka meremehkan urusan sahur, ya bangun-bangun hanya untuk salat subuh. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, menjelaskan keutamaan sahur, ya tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena sahur itu barakah. Karena sahur itu adalah barakah. Itu yang pertama. Yang kedua, makan sahur itu pembeda antara puasa muslimin dengan puasa ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara puasa enggak? Puasa. Dalilnya Al-Baqarah ayat 183 tadi. Ya. Kama ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang sebelum kita siapa? Yahudi dan Nasara. Bedanya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Amr bin Al-As, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahar." Ya. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab adalah makan sahur. Pembeda antara puasa kita, puasa muslimin dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Dan sahur ini berlaku bukan hanya untuk puasa Ramadan. Bagi yang hendak puasa sunnah pun, ya hendaknya dia makan sahur. Ini yang membedakan antara puasa kita, puasa muslimin dengan puasa ahlul kitab. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian poin yang perlu disampaikan berkenaan dengan sahur adalah hendaknya kaum muslimin mengakhirkan makan sahurnya, bukan mempercepat waktu makan sahur. Kesalahan yang terjadi, yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin adalah bersegera makan sahur. Kalau waktu terbit fajarnya jam 5, bisa jadi sudah jam 2 malam sudah ada yang bangun makan sahur. Ya. Aduh tanggung nih. Ya pas lagi nonton bola juga ya kan. Sekalian aja lah kita makan ya. Udah gitu tidur subuh kesiangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jarak antara makan sahurnya dengan salat subuh itu ya jaraknya sekitar seperti seseorang membaca 50 ayat. 50 ayat di sini tidak yang terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Ya, artinya sekitar 10 atau 15-an menit. Ya. Bayangkan makan sahurnya itu 15 menit, ya kurang lebih 15 menit sebelum azan subuh. Ya, jangan kayak sebagian kita ya sejam atau enggak semua sejam, 2 jam atau 3 jam sebelumnya sudah makan sahur, siang-siangnya sudah lapar. Ya. Jadi ini sunnah yang tidak diketahui atau malah dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin. Ya. Dalam kitab Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami salat. Maka aku berkata, ya, kam kana qadru ma bainahuma? Aku bertanya, berapa ya jarak antara berapa lama jarak antara sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salatnya? Maka beliau mengatakan qala 50 ayat. Ya. Jaraknya kurang lebih 50 ayat, seperti orang yang membaca 50 ayat. Jadi enggak lama, ya. Jadi sunnahnya sahur itu diakhirkan, adapun berbuka disegerakan. Nah, sekarang yang kedua, adab yang kedua menyegerakan berbuka puasa. Ya. Kalau tadi yang pertama makan sahur, yang kedua adab yang harus diperhatikan oleh orang yang akan berpuasa adalah menyegerakan berbuka. Ya, ta'jilul futur atau ta'jilul fitr. Maksudnya apa? Bukannya berbuka sebelum matahari terbenam. Ya, katanya Ustaz suruh cepat-cepat ya buka puasa. Aduh, 1 menit lagi. Sekarang berarti ya, kita cepat-cepat buka puasa, bukan itu. Artinya yang dimaksud dengan menyegerakan berbuka puasa adalah begitu kita tahu persis benar-benar matahari sudah terbenam, ya. Maka kita enggak menunda-nundanya untuk tidak menunda-nunda untuk berbuka. Nah, tanggung nih, baru Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Baru kita makan buka puasa. Enggak. Mulai kita mendengar muadzin mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera berbuka. Ya. Itu yang dimaksud dengan ta'jil al-futur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Manusia akan berada dalam kebaikan, senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jangan seperti orang Syiah yang meyakini buka puasa itu ya sampai terlihat bintang di langit. Jadi kalau sudah dia melihat matahari terbenam, itu belum waktunya berbuka. Apa kehati-hatian, jangan-jangan belum terbenam ya. Kalau sudah kelihatan bintang pasti sudah ya, pasti sudah terbenam mataharinya. Ya, ini keyakinan mereka. Jadi kaum muslimin hendaknya menyegerakan berbuka puasa begitu ya tahu matahari sudah terbenam. Sekarang tinggal pertanyaan. Bolehkah kita ya mengandalkan azan yang ada di TV atau radio? Ya, Syaikhul Islam rahimahullah pernah ditanya hal ini, bolehkah kita ya berpatokan dengan azannya TV-TV yang ada? Beliau mengatakan boleh dengan syarat ya channel-channel tersebut mauthuq, terpercaya. Terpercaya artinya apa? Dia enggak suka mengedepankan waktu azan atau enggak suka telat. Ya, tepat waktu. Ya, kalau terkenal ya saluran TV ini suka telat azannya atau suka kecepatan, ya itu enggak dianggap. Yang dianggap adalah yang terpercaya, ya. Jadi enggak mengapa begitu dengar di TV Allahu Akbar, Allahu Akbar buka, enggak apa-apa. Berikutnya adalah yang perlu diperhatikan orang yang berpuasa, berdoa ketika puasa dan berdoa ketika berbuka. Berdoa ketika puasa dan ketika berbuka. Doanya orang puasa itu adalah doa yang mustajab. Dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsu da'awatin mustajabat." Ada 3 doa yang mustajab. Da'watu sha'im, wa da'watul mazlum, wa da'watul musafir. Ada 3 doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah. Yang pertama doanya orang yang puasa, Yang kedua, doa orang yang dizalimi. Yang ketiga, doa orang yang safar. Artinya bagi kita yang nanti insyaallah akan berpuasa Ramadan, gunakan sebaik-baiknya waktu puasa kita untuk ibadah kepada Allah dan juga untuk berdoa kepadanya, meminta kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian juga berdoa pada waktu berbuka. Nah, ini kita sering lalai. Waktu buka itu cuma bagaimana caranya menghabiskan hidangan yang ada di depannya, ya, tanpa kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, innal saimi 'inda fitrihi lada'watun lada'watan ma turad. Innal saimi 'inda fitrihi lada'watan ma turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki satu doa yang tidak tertolak, yaitu ketika berbukanya. Yaitu ketika berbukanya. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu memiliki satu doa yang tidak tertolak, yaitu ketika berbukanya. Kapan kita memanjatkan doa ini? Setelah kita membaca doa yang ma'thur, doa yang diriwayatkan oleh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya, kemudian kita minum. Setelah itu kita sempatkan waktu untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa apa saja, boleh dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa masing-masing, dengan bahasa daerahnya masing-masing boleh. Minta sama Allah apa yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Yang keempat, yaitu ya, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang menafikan kesempurnaan puasa kita. Artinya apa? Kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau perbuatan-perbuatan yang haram seperti berbohong, ya, ghibah, namimah, atau teriak-teriak enggak karuan, ya, seperti orang-orang di pasar. Ya, maka ini bisa mengurangi, ya, pahala puasa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, dalam riwayat Imam Ahmad dan Nasa'i dan juga Ibnu Majah, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Betapa banyak orang yang puasa hanya mendapatkan lapar saja. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar saja karena dia tidak, ya, meninggalkan perbuatan yang sia-sia, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Sama seperti orang yang puasa full sebulan penuh tapi sholat 5 waktu enggak pernah dikerjakan. Ya. Kalau dibilang puasa, puasa, tapi sholat mah enggak. Ya. Apa hukum puasanya? Sah puasanya. Tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Ya, kecuali lapar dan haus. Yang kelima, adab yang perlu diperhatikan bagi orang yang puasa adalah menjadi orang yang semakin dermawan. Menjadi orang yang semakin dermawan dengan banyak bersedekah dan juga memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Di bulan puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Ya, saking dermawannya diibaratkan seperti angin yang berhembus. Ya, yang mengenai setiap orang yang ada. Nabi SAW adalah orang yang dermawan di hari-hari biasa, tapi begitu datang bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Dan kita tentunya umat Nabi SAW yang ingin meneladani beliau, maka kita sebisa mungkin mencontoh dan meneladani, ya, pribadi beliau SAW dengan kita menjadi orang yang dermawan. Tentunya ini bukan kekhususan orang yang punya harta aja. Ya, orang yang enggak punya harta, ya, bisa dia bersedekah. Sedekah itu banyak caranya, dengan senyum, minimal senyumlah. Kalau dia punya kurma sedikit bisa dia bagikan kepada orang yang berbuka. Jadi bagaimanapun, ya, kita sebenarnya tidak ada istilah kita enggak bersedekah. Banyak caranya kita untuk bersedekah dan sedekah bukan hanya kekhususan bagi orang-orang yang mampu saja. dan banyak membaca Al-Quran. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Ya. Pada bulan Ramadan, Jibril datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memurojaah ya Al-Quran yang telah diturunkan kepadanya. Ya. Dan kita sebagai umat hendaknya meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca Al-Quran. Dan yang keenam, yang terakhir dari adab-adab puasa adalah hendaknya bersabar ketika dicela atau diejek oleh orang lain. Ketika berpuasa kita hendaknya bersabar ya, ketika diejek atau dicela oleh orang lain dengan berkata kepadanya, "Inni shaim." Katakan kepada orang yang mencela kita atau mengajak kita berkelahi, kita katakan, "Inni shaim. Saya ini sekarang puasa." Katakan, "Saya ini sedang puasa." Baik, kita pindah ke pembahasan berikutnya. Ma yubahu lis-shaim. Hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang puasa. Ya. Hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, bersiwak. Bersiwak. Dikiaskan ya, dikiaskan dengan siwak yaitu pasta gigi. Ya, kita menggosok gigi dengan odol. Ya. Ini mubah. Walaupun di siang hari Ramadan. Walaupun menggunakan odol yang berasa, ada rasa mentolnya atau rasa stroberinya atau rasa apapun, boleh. Tapi dengan syarat menjaga diri jangan sampai menelan odol tersebut. Ya, seger nih ya ditelan. Atau siwak juga ada yang sekarang ya baru nih ada rasa stroberi, ada rasa jeruk. Antum dapatin enggak kalau umroh itu ada? Ya siwak ada rasa jeruk atau ada rasa buah-buahan yang lain. Nah, yang seperti ini kalau ditelan ya batal. Tapi kalau yang natural, yang biasa ya, biasanya kalau kita bersiwak itu ludah kita banyak. Ya, maka menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Ya, bersiwak kemudian ludah kita banyak kemudian kita telan tidak membatalkan puasa. Yang kedua, hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa adalah ngadem, kalau ya istilahnya ngadem. Ngadem dengan cara merendam ya di bak mandi atau mandi atau berenang ya di siang hari Ramadan yang panas ya. Pulang kerja panas-panas langsung berendam. Ya, dulu saya dibilang oleh orang tua saya waktu saya pulang sekolah siang-siang saya mandi karena kepanasan, dibilang makruh itu, enggak boleh. Ya. Enggak boleh, apalagi lama-lama bisa batal. Ya. Padahal ini hal yang dibolehkan, ini hal yang mubah. Segala sesuatu yang bisa menguatkan kita untuk berpuasa, melanjutkan puasa kita, maka dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara berendam ya di kolam renang ya, atau mandi, atau cukup dengan mengguyurkan air ke atas kepalanya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar bin Abdurrahman ya, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Araj. Araj itu salah satu tempat ya. Beliau menuangkan air ke atas kepalanya sedangkan saat itu beliau sedang puasa. Dikarenakan haus dan panas. Jadi ketika kita begitu hausnya, terasa haus, kemudian kerasa panas, enggak apa-apa kita guyurkan air ke kepala kita atau bahkan mandi sekalian, ya. Dibolehkan, mubah. Kemudian yang berikutnya adalah safar. Untuk satu kebutuhan yang mubah. Orang yang sedang puasa boleh untuk safar. Jadi antum enggak usah takut ketika Ramadan nanti ya pulang ke Indonesia cuti. Jangan takut dibilang sama teman-teman, pandai sekali ya. Ya. Cari-cari ya, cara supaya enggak puasa ini. Bukan. Boleh kita untuk tidak berpuasa, ya, karena ada alasan yang mubah kita safar, ya, dan kita mengambil rukhsah safar, yaitu dengan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Itu mubah. Itu dibolehkan. Yang berikutnya yang dibolehkan bagi orang berpuasa adalah menggunakan minyak wangi atau parfum dan mencium aromanya. Ya, ya, suka dengan minyak wangi, menciumnya, mengendusnya, itu dibolehkan, mubah dan tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Yang berikutnya yang dibolehkan adalah berobat dengan cara yang halal seperti disuntik. Ya. Berobat dengan cara yang halal seperti disuntik, maka hukumnya mubah, boleh. Kecuali suntikan yang bermakna makan dan minum seperti suntik infus. Ya, kalau diinfus maka batallah puasanya. Tapi kalau hanya sekedar ya suntik obat yang disuntikan ke tangan atau ke paha, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang berikutnya yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, yaitu bagi para suami ini, boleh mencium istri. Boleh mencium istri, boleh menyentuhnya, ya, boleh merabaknya, boleh mencumbuknya, dengan syarat bisa menahan syahwat. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya padahal beliau sedang puasa, dan beliau mencumbu istrinya padahal beliau sedang puasa. Tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Nah, mencium, ya, kemudian mencumbu istri menjadi makruh hukumnya kalau antum enggak kuat menahan syahwat, ya. Baru ngelihat saja sudah naik syahwatnya. Maka itu makruh bagi antum. Jadi berbeda antara setiap individu dengan individu yang lain. Mungkin bagi sebagian orang, ya, cuma mencium itu mah biasa. Ya. Ya, tapi kalau sudah sampai mencumbunya, nah itu lain lagi. Kalau sampai level seperti itu dia enggak kuat, maka enggak boleh. Makruh. Karena apa? Yang dikhawatirkan keluar mani, ya, kemudian rusak puasanya. Kalau sampai keluar mani dikarenakan mencium istri atau karena mencumbunya, maka puasanya batal dan wajib baginya qadha, tapi tidak wajib kafarah, tidak wajib membayar denda, yaitu kafarah yang berat, membebaskan budak, kemudian kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, atau kemudian kalau tidak bisa memberi makan 60 orang miskin, ini adalah denda kafarah bagi yang menggauli istri di siang hari Ramadan. Jadi mencium istri itu mubah dengan syarat bisa menjaga syahwatnya. Yang berikutnya yang dibolehkan bagi orang yang sedang puasa adalah menunda mandi junub sampai pagi hari. Jadi bagi suami istri yang ya bercampur di malam hari yang dan belum mandi, maka boleh menundanya sampai dia hendak melakukan sholat subuh. Waktu sahur dalam keadaan junub itu dibolehkan. Atau wanita yang sudah suci di malam harinya dan belum mandi, maka itu juga dibolehkan. Jadi tidak perlu bersegera untuk mandi junub. Yang terakhir, ya, yang dibolehkan bagi orang yang puasa adalah makan, minum atau menggauli istri sejak terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Mulai kapan? Terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar. Kenapa? Karena di awal Islam, di awal-awal Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala ya membatasi bolehnya makan dan minum atau menggauli istri itu sampai seseorang sholat isya atau tertidur. Ya. Inilah salah apa sebab turunnya ayat 187 dalam surat Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. sampai akhirnya. Telah apa dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Ya. Dahulu kaum muslimin setelah berbuka puasa, setelah terbenamnya matahari, ya, mereka makan dan minum, kemudian sholat isya, tidur, bangun, ya, tengah malam, mau mencampur istrinya itu nggak boleh. Wah, udah tidur. Atau mau makan lagi, aduh sayang sekali udah tertidur, nggak boleh. Kalau kepotong tidur, nggak boleh lagi makan dan minum dan nggak boleh mencampuri istri. Dan ini berat bagi sahabat. Akhirnya Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 187 tadi. Dibolehkan sampai sebelum terbit fajar. Jadi panjang waktunya. Ya. Itu yang dibolehkan bagi kita yang berpuasa. Sekarang berikutnya hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa. Ya, yang pertama berlebih-lebihan dalam memasukkan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Ya, berlebih-lebihan dalam berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa baligh fil istinshaq illa an takuna sha'iman. Ya. Hendaknya kamu memasukkan air ke dalam hidung, ya, dengan cara berlebihan, artinya dengan dihirup, ya, dalam-dalam. Hiruplah atau sedotlah air ke dalam hidung dengan dalam-dalam kecuali kamu dalam keadaan puasa, ya. Bagaimana Pak Ustadz kalau seandainya sedang wudu enggak sengaja waktu kumur-kumur ketelan, puasanya batal? Tidak batal karena enggak sengaja. Begitu juga ketika masukkan air ke dalam hidung, kita sudah jaga-jaga supaya enggak dalam-dalam, ya, masuk juga. Itu juga tidak membatalkan puasa. Yang kedua, mencium istri kalau sampai menggerakkan syahwatnya. Kalau sampai naik syahwatnya, maka ini makruh jadinya. Yang ketiga, ya, memandangi istri dengan syahwat. Ini juga dimakruhkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan jatuh kepada perbuatan tadi, menggauli istri di siang hari Ramadan atau bahkan sekedar hanya keluar mani di siang hari Ramadan. Yang keempat, menggunakan pasta gigi. Ya, ini makruh. Ya. Ini makruh karena rasanya lebih kuat daripada siwak. Ya, rasanya lebih kuat daripada siwak. Berikutnya, hal-hal yang dimaafkan bagi orang yang berpuasa. Hal-hal yang dimaafkan artinya tidak mengapa, ya, jika terjadi hal-hal berikut ini. Yang pertama, menelan ludah dimaafkan walaupun ludahnya itu banyak di dalam mulut kita. Bagaimana dengan dahak? Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh, walaupun sebenarnya, ya, kita jangan sampai menelan dahak karena itu adalah kotoran. Tapi kalau sampai tertelan, ya, atau sampai menelannya, maka tidak merusak puasa kita. Tidak merusak puasa kita karena itu bukan disebut orang yang makan atau tidak disebut minum. Yang kedua, muntah karena tidak sengaja. Mabuk kendaraan, ya, kemudian muntah. Itu tidak membatalkan puasa. Yang ketiga, ya, menghirup asap kendaraan. Atau di pabrik, antum kerja di pabrik, ya, banyak asap, ya, karena sebagian ulama mengatakan menghirup asap bukhur itu tahu ya di sini untuk pengharum ruangan. Kalau disengaja menghirupnya, ya, maka itu bisa membatalkan puasa. Karena asap itu ada partikel-partikel yang bisa masuk ke dalam rongga tubuh manusia atau sampai ke otak, sehingga itu membatalkan puasa. Ya. Tapi kalau di jalan, ya polusi banyak, ya asap kendaraan di mana-mana terhirup, maka tidak membatalkan puasa. Yang keempat, makan dan minum karena lupa. Makan dan minum karena lupa. Nabi SAW mengatakan, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang lupa, ya, sedangkan dia sedang berpuasa, kemudian makan dan minum, ya, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya hal itu Allah telah, karena Allah memberikan makan, ya, dan memberikan manam, memberikan minum kepadanya. Tapi perlu dicatat dan digarisbawahi adalah bagi orang yang melihat saudaranya sedang makan dan minum sedangkan di dalam keadaan puasa, enggak boleh membiarkannya sampai kenyang. Enggak boleh membiarkannya dia minum sampai habis. Antum melihat istri, ya, lagi, ya, ambil nasi, ya, udah naruh lauknya. Antum lihat, biarin aja, saya tungguin nih, mau makan apa enggak. Biarin sampai habis. Enggak boleh. Kenapa? Berbuka di siang hari Ramadan adalah munkar. Sedangkan kita diperintahkan untuk mencegah atau menghalangi kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, hendaklah dirubah dengan tangannya. Kita bisa rubah nih. Ya, jangan kita biarkan, itu mungkar. Lagi dia mau makan, kamu kan puasa. Ya, jangan dibiarin dulu sampai habis, jangan. Ya. Kemudian yang kelima, mimpi basah. Ini dimaafkan, ihtilam. Ya, ihtilam, mimpi basah, maka tidak membatalkan puasa walaupun keluar mani. Ya. Berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Ada dua macam. Hal yang membatalkan puasa ada dua. Jenis yang pertama, yang mewajibkan qadha. Ya, hanya mewajibkan qadha. Jenis yang pertama, hanya mewajibkan qadha, dan itu adalah makan dan minum. Makan dan minum. Kemudian, atau yang serupa atau semakna dengan makan dan minum. Seperti jarum infus tadi. Ya, yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Apakah dengan cara tadi melihat istri dengan syahwat atau menciumnya atau dengan cara merabaknya dan yang lain-lain. Ya. Dengan sengaja mengeluarkan mani, hukumnya apa? Merusak puasa atau membatalkan puasa. Kemudian yang keempat, menyengaja muntah dengan sengaja, muntah dengan sengaja, ya, seperti disogok-sogok apa tenggorokannya sampai akhirnya mual dan muntah. Yang kelima, haid dan nifas. Haid dan nifas. Haid dan nifas ini bagi wanita, walaupun terjadinya di menit-menit terakhir sebelum terbenamnya matahari, maka puasanya rusak. Puasanya rusak dan dia harus mengqadha hari tersebut di mana dia sedang haid dan nifas. Yang keenam, membatalkan niat puasa. Dan ini harus diketahui oleh kita semua, bagi yang enggak kuat puasa, ya sabarlah. Ya, enggak kuat puasa ini udah aus banget, sabar. Jangan sampai terbetik dalam hati antum ada niatan, aduh, panas bener nih, aus lagi. Udahlah, batal aja. Itu di hati ya. Dia bilang, udahlah saya batal aja. Itu niatnya ya dianggap oleh Allah dan puasanya batal. Kalau mengatakan dalam hati berniat untuk berbuka padahal belum makan dan minum, maka sudah dianggap batal puasanya. Yang terakhir, murtad, keluar dari Islam. Ya, orang yang murtad otomatis ya puasanya batal. Itu jenis yang pertama. Yang tadi disebutkan, puasanya rusak atau batal dan hanya wajib mengqadha. Orang yang haid, yang nifas, yang keluar mani dengan sengaja, makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, itu hanya wajib mengqadha, tidak ada yang lain. Jenis yang kedua yang membatalkan puasa adalah selain dia wajib mengqadha, juga wajib membayar kafarah yaitu hanya satu macam, ya, yaitu jima', ya, menggauli istri di siang hari Ramadan. Digarisbawahi kalimat di siang hari Ramadan. Kenapa? Ulama menjelaskan puasa wajib selain di bulan Ramadan apabila terjadi hubungan suami istri, maka hanya wajib baginya membayar, wajib baginya hanya mengqadha, tidak wajib membayar kafarah. Contoh, antum punya hutang puasa, qadha di lain hari, ya, di bulan Rajab misalkan, punya hutang di bulan Ramadan tahun lalu, sekarang antum puasa, ya, ternyata di siang harinya, ya, antum nggak tahan kemudian menggauli istri, itu puasa qadha, ya. Maka apa yang wajib bagi antum? Wajib menggantinya di hari lain, tapi tidak wajib membayar kafarah. Apa bedanya, Pak Ustadz? Ini kan juga sama-sama puasa wajib, qadha. Apa bedanya dengan yang di bulan Ramadan? Bedanya, kata ulama, kalau kita di bulan Ramadan, kita telah merusak kesucian dan kemuliaan bulan Ramadan dengan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan yang di bulan Rajab, berbeda, ya, atau di bulan-bulan lain selain Ramadan, maka tidak ada kewajiban membayar kafarah. Tidak ada kewajiban membayar kafarah. Dan bagi siapa yang wajib membayar kafarah, ya, apakah suami saja atau istri juga? Ada khilaf di kalangan ulama. Namun yang terpilih Allah alam, yang saya yakini adalah yang wajib membayar kafarah ketika terjadi hubungan suami istri di siang hari Ramadan adalah suami istri jika kedua-duanya melakukan dengan sukarela. Ya, suami dan istri memang sama-sama mau. Tapi kalau hanya suami saja memaksa istri untuk melakukannya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dalam fatwanya, bahkan beliau mengatakan yang wajib hanya suami saja yang membayar kafarah dan mengqadha, adapun puasa istrinya sah, tidak batal. Kalau istrinya dipaksa, ya, dipaksa, ya, dipaksa untuk melayani suaminya, maka puasa dia sah, tidak ada qadha dan tidak ada kafar. Itu kalau dipaksa. Ya. Kemudian berkenaan dengan masalah menggauli istri di siang hari Ramadan, ya, tadi dendanya membebaskan budak kalau tidak ada puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya apa? Ketika sudah sampai 1 bulan kemudian batal, harus ulang dari awal. Itu berat, harus ulang dari awal, ya, sama orang yang berobat karena TBC kalau, ya, nggak minum sekali harus ulang lagi, ya, itu yang dimaksud dengan 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa, maka memberi makan 60 orang miskin. Nah, berkenaan dengan masalah ini, apabila terjadi, ya, pelanggaran di siang hari Ramadan dengan menggauli istri dalam sehari 2 kali, terjadi sehari 2 kali, ya, maka kafaranya hanya sekali. Kafaranya hanya sekali. Tapi kalau terjadi 2 kali, yang pertama sudah dibayar, ya, kemudian terjadi lagi, maka bayarnya 2 kali. Bayarnya 2 kali. Atau terjadi 2 hari berturut-turut, ya, maka puasanya juga kalau, ya, dia enggak mampu membebaskan budak, maka bukan 2 bulan, berarti 4 bulan. Karena setiap hari itu berbeda. Ya, jadi kalau 2 hari bukan 2 bulan, 4 bulan kamu harus puasa berturut-turut. Ya, makanya ini berat, dosa besar bagi seorang suami yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah di bulan Ramadan, bukan di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan dia berdosa, tapi tidak ada kewajiban untuk membayar kafarah. Ya, sedikit lagi, berikutnya adalah orang-orang yang diberikan uzur, diberikan rukhsah oleh Allah untuk tidak berpuasa. Yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit ada 2 macam. Sakit yang biasa dan sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhan, ya, yang tidak diharapkan kesembuhannya. Jenis yang pertama, yang sakit biasa, artinya dia sakit berat untuk melakukan puasa. Ya, jadi ukuran sakit yang seperti apa yang dibolehkan untuk tidak puasa adalah sakit yang apabila dia melanjutkan puasa maka dia akan semakin payah atau semakin semakin parah penyakitnya, maka dia boleh tidak berpuasa. Tapi masih diharapkan kesembuhannya, masih ada harapan untuk sembuh, maka wajib baginya hanya mengqadha di lain hari. Ya. Sedangkan jenis yang kedua, orang yang sakit, yang penyakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, penyakit menaun, ya, seperti orang diabetes atau sakit jantung yang sudah parah atau sakit-sakit lain yang tidak diharapkan kesembuhannya, maka wajib bagi dia hanya apa? Bayar fidyah, ya, memberi makan satu orang miskin tiap harinya. Caranya bisa dia bayar setiap hari, ya, memberi makan orang miskin, ya, atau di akhir bulan Ramadan dia kumpulkan 30 orang, ya, miskin, kemudian dia kasih makan, ya, untuk mereka. Itu caranya. Yang pertama orang yang sakit. Yang kedua adalah musafir. Ya, orang yang sedang safar dibolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Namun ini tentunya ada penjelasan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena ada yang mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang kota Makkah pada masa Fathu Makkah, ada yang puasa dan ada yang tidak puasa. Yang puasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela orang yang puasa. Sehingga ulama menjelaskan bagi musafir yang kuat untuk melanjutkan puasanya, maka yang afdal baginya adalah puasa. Adapun bagi musafir yang, ya, apabila puasa itu melemahkannya, maka yang afdal baginya adalah berbuka. Ya, jadi tidak digeneralisir bagi musafir pasti buka, enggak. Kalau memang mampu untuk melakukan puasa, puasa. Itu afdal baginya. Kalau tidak mampu, maka afdal baginya adalah berbuka. Kemudian orang yang sudah lanjut usia, ya, kakek dan nenek, ya, lelaki, ya, yang sudah lanjut usia atau wanita yang sudah lanjut usia yang tidak bisa melakukan puasa, maka dia diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya wajib baginya fidyah. Yang lain yang diberikan uzur adalah wanita haid dan nifas, ya. Dia boleh tidak puasa, ya, dan hanya wajib mengqadha di lain hari. Yang berikutnya adalah wanita hamil dan menyusui. Ini panjang pembahasannya tentang wanita hamil dan menyusui. Seperti yang di awal saya katakan, ini masalah ijtihad. Ada banyak pendapat yang mengatakan, ya, apa yang harus, ya, dilakukan oleh wanita yang sedang hamil dan menyusui, ya, apakah membayar fidyah saja atau mengqadha dan membayar fidyah atau hanya mengqadha saja. Ya, itu ada tiga pendapat di kalangan ulama. Yang saya pilih, Allahu a'lam bishawab, adalah apa yang difatwakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa wanita yang hamil dan menyusui cukup baginya membayar fidyah. Dan ini difatwakan semasa hidup beliau radhiyallahu anhuma ajma'in. Ya. Adapun yang lain juga yang memiliki dasar, ya, bisa antum nanti rujuk di kitab-kitab fikih. Ya, namun ringkasnya, ya, pendapat Ibnu Abbas dan pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma hanya mewajibkan baginya apa? Fidyah. Ini terlebih meringankan bagi wanita-wanita yang sepanjang tahun, ya, hamil. Ya. Kalau diwajibkan qadha baginya berat juga. Ya. Udah hamil, besok menyusui lagi. 2 tahun. Kapan mau puasanya? Ya. Maka dari itu, Allahu a'lam bishawab, maka, ya, yang terpilih Allahu a'lam, di sini saya memilih pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan wajib bagi mereka hanya membayar fidyah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah terakhir di sini, ya. Orang yang meninggal dan masih meninggalkan kewajiban puasa. Contoh, di bulan Ramadan, ya, dia mampu untuk puasa, ya. Namun karena satu hal, ya, ajal menjemputnya terlebih dahulu, ya. Maka orang yang seperti ini, walinya atau kerabatnya boleh menggantikan dia untuk mempuasakan di lain hari. Tetapi bagi orang yang punya uzur di bulan Ramadan untuk tidak puasa, seperti orang yang sakit tadi misalkan, ya, selama bulan Ramadan sakit dan dia tidak wajib puasa, ya, atau orang yang koma, ya, orang yang koma kehilangan kesadarannya, ya, kemudian akhirnya mati, apakah dia setelah matinya para kerabatnya, ya, memuasakan dia? Tidak. Jadi yang wajib atau yang dibolehkan untuk berpuasa atau memuasakan orang yang punya tanggungan puasa ketika masa hidupnya, yaitu saat dia hidup, ya, dia mampu untuk berpuasa tapi sudah keburu meninggal, ya, maka ini yang disunahkan untuk kita berpuasa untuk dirinya, ya. Adapun yang tadi, ya, seperti orang yang sakit atau orang yang sudah koma kemudian meninggal, maka memang hukum asalnya dia nggak wajib puasa kok, ya, jadi nggak perlu kita gantikan puasanya di lain hari. Ya Allahu a'lam bishawab. Ya, ini sekilas, ya, ringkas, ya, dari pembahasan yang berkenaan dengan ahkam shiyam. Ya, jika ada yang masih belum jelas, saya berikan kesempatan untuk bertanya. Nah. Ya. Ya. Baik. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana dengan mencicipi masakan? Ini termasuk hal yang mubah, ya, bagi ibu-ibu yang masak, ya, di bulan Ramadan, mencicipi masakannya, ini hal yang mubah, tapi dengan catatan tidak boleh ditelan, ya. Kemudian berkenaan dengan pewangi mulut yang disemprot, ya, kalau itu ada zat yang keluar, cairan yang masuk ke dalam mulut, ya, ke tenggorokan, maka itu membatalkan puasa. Berbeda dengan bukhah itu semprotan yang digunakan untuk orang yang asma, ya, bagi orang yang terkena penyakit asma ada semprot ke mulut, itu berbeda dengan semprotan yang untuk pewangi mulut. Untuk yang penyakit asma, ya, ulama menjelaskan itu tidak membatalkan puasa. Naam, Allahu a'lam bishawab. Naam. Ya. Iya. Masalah niat, ya, yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keabsahan puasa seorang adalah niat yang mantap. Itu pertama yang perlu dicatat. Ketika hendak melakukan puasa harus, ya, mendatangkan niat di malam hari atau sebelum fajar dengan niat yang mantap. Apa maksudnya niat yang mantap? Artinya dia berniat dalam hati kalau nanti besok akan puasa, ya, besok akan puasa. Jangan, ya, ragu-ragu. Yang enggak mantap tuh yang seperti ini. Besok puasa enggak, ya? Aduh, kayaknya lemes nih, ya. Itu namanya enggak mantap. Itu enggak dianggap. Jadi yang dianggap adalah niat yang mantap. Begitu juga yang membatalkan puasanya, ya, ketika berniat untuk membatalkan puasa, bukan hanya was-was, sekedar was-was datang dari syaitan, ya, kita diwaswasi untuk berbuka. Nah, itu kita tepis, ya. Ah, ini enggak benar nih, ya. Jangan diikutin. Tapi kalau orang yang sudah ada niatan, wah ini saya mau makan, udah benar-benar mau makan ya, udah niatan, ya cuma gimana malu lah ya. Nah itu namanya sudah batal puasanya. Tapi kalau hanya sekedar was-was, ya itu tidak membatalkan puasa. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ya, masih ada? Jika tidak, kita cukupkan. Ya, silakan. Ya. Ramadan berikutnya. Sahih. Nah, jamil. Bagus. Ya. Yang pertama tentang apa tadi? Niat satu kali untuk sebulan penuh. Ya, apakah boleh atau setiap hari harus niat? Ya. Ulama mengatakan boleh, ya. Di awal Ramadan kita ya berniat sekali untuk sampai satu bulan penuh. Ya. Atau setiap hari pun tidak susah. Kenapa? Karena yang namanya niat adalah keinginan hati untuk melakukan sesuatu. Begitu terbetik dalam hati ingin melakukan puasa, maka itu sudah dinamakan niat. Bangunnya kita untuk makan sahur itu sudah dikatakan niat. Ya, itu sudah namanya niat. Baik. Pertanyaan yang kedua adalah apa hukum orang yang punya hutang puasa pada Ramadan yang lalu, kemudian lalai, ya, mengentar-entar, ya, menunda-nundanya sampai datang Ramadan berikutnya, apa yang wajib bagi dia? Wajib baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia mengqadha di hari di bulan lainnya dan ditambah dengan membayar fidyah, membayar, ya, fidyah. Kenapa? Ini sebagai hukum, ya, yang memberi, ya, sebagai hukuman agar dia jera. Ini catatan bagi siapa? Orang yang lalai, ya, tidak ada uzur, sengaja menunda-nunda, ya. Walaupun memang mengqadha puasa itu tidak harus segera, tidak harus segera, karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku baru bisa membayar puasaku, ya, pada Ramadan yang lalu di bulan Sya'ban, ya. Artinya Aisyah radhiyallahu anha tidak segera melakukan atau membayar puasa qadhanya, ya, di awal bulan, ya, seperti Syawal langsung dibayar, enggak. Tapi jika ada uzur seperti wanita, ya, datang haid atau kemudian nifas, ya, sampai terpotong beberapa bulan berikutnya sampai akhirnya masuk bulan Ramadan yang kedua, maka hanya wajib baginya qadha. Sedangkan yang sengaja menunda-nunda, enggak ada alasan, ya, enggak ada uzur, maka wajib baginya selain qadha, dia juga harus membayar fidyah. Allahu a'lam bishawab. Ya, saya kira cukup, ya, sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat wal afiat, tidak ada kurang sedikit pun, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.